Konsultasi Syariah. Apa perwujudan rahmatan lil alamin? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah berfirman tentang status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innama ana rahmatum muhdah." Yang artinya, wahai sekalian manusia, saya adalah rahmat yang dihadiahkan. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan dan disepakati Adz-Dzahabi. Apa perwujudan rahmatan lil alamin? Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir menyebutkan perbedaan pendapat mengenai cakupan kata alamin dalam ayat di atas. Pertama, yang dimaksud alam pada ayat di atas adalah kaum mukminin yang beriman kepada beliau. Ini merupakan pendapat Ibnu Zaid. Kedua, bahwa status beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam mencakup orang mukmin maupun kafir yang beriman kepada beliau, sempurna rahmat yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Sementara yang kufur kepada beliau, hukuman untuknya diakhirkan sampai dia mati dan ketika datang kiamat. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas. Keterangan mengenai perbedaan pendapat ini juga disimpulkan Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan ayat di atas. Menurut Ibnu Zaid, maksudnya adalah rahmat bagi orang mukmin saja. Beliau menjadi rahmat mereka. Sementara Ibnu Abbas mengatakan, rahmat ini berlaku umum, mencakup orang yang beriman dan tidak beriman. Bagi orang yang beriman, beliau adalah rahmat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sementara bagi mereka yang tidak beriman, beliau adalah rahmat bagi mereka di dunia dengan Allah akhirkan azab untuk mereka, dicabutnya hukuman yang bentuknya al-maskh atau pengubahan wajah dan al-khasaf atau ditenggelamkan atau hukuman dalam bentuk pembinasaan secara keseluruhan. Di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi yang lain adalah ditundanya hukuman untuk orang yang tidak beriman kepada beliau. Umat para nabi sebelumnya ada yang dibinasakan oleh Allah dengan berbagai hukuman di dunia. Ada yang dihujani batu seperti umatnya Nabi Lut. Ada yang diterpa angin hingga mematikan semuanya seperti yang dialami kaum Ad. Ada yang dibinasakan dengan suara yang sangat keras seperti yang dialami kaum Tsamud. Ada yang ditelan bumi, diubah wajahnya menjadi babi dan kera atau ditenggelamkan di laut seperti yang dialami kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, semua bentuk hukuman ini tidak ada. Bahkan Allah tegaskan dalam firman-Nya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, yang artinya, Allah tidak akan menyiksa mereka sementara kamu berada di tengah mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah menegaskan hal ini. Pengutusan Rasulullah SAW merupakan rahmat, sampai pun bagi para musuh beliau, di mana hukuman untuk mereka ditunda. Memahami keterangan di atas, berarti Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam sejak beliau diutus oleh Allah dan bukan sejak beliau mendirikan khilafah. Beliau sudah menjadi rahmat ketika beliau di Mekah, ketika beliau di Madinah, hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Dan syariat beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam, sekalipun tidak ada khilafah. Rahmat bagi kaum mukmin dalam bentuk hidayah di dunia dan pahala di akhirat. Rahmat bagi kafir adalah bentuk mereka tidak disegerakan hukumannya dari Allah. Mereka tetap bertahan hidup di dunia, sekalipun mereka mengingkari utusan Allah. Gara-gara rindu khilafah. Ada yang mengatakan semua permasalahan di alam ini akan selesai jika ada khilafah Islamiyah. Sampai pun hal terkecil selalu dikaitkan dengan khilafah Islamiyah. Jika benar khilafah adalah tujuan terbesar dakwah para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, tentu akan ada dalil tegas yang menyatakannya. Namun berkali-kali Allah menegaskan bahwa tujuan terbesar Allah mengutus para nabinya adalah untuk mengajak mereka bertauhid dan memberikan ketaatan mereka kepada Allah sehingga selamat dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut." Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah juga berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 108. Dan Anda perhatikan, ayat ini Allah sebutkan setelah menegaskan posisi beliau sebagai rahmatan lil alamin. Jika benar khilafah adalah tujuan terbesar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan meminta Raja Najasyi untuk menyerahkan kekuasaannya di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau beliau meminta agar raja-raja Romawi dan Persia untuk menyerahkan kekuasaan mereka kepada pemerintah Madinah. Namun itu tidak terjadi. Beliau hanya meminta mereka untuk masuk Islam, tanpa meminta mereka untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Madinah. Barangkali ini yang mendasari sang da'i menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan rahmatan lil alamin karena wahyu yang Allah berikan, namun ketika beliau memiliki negara Madinah. Demikian, Allahu a'lam.